Harga gadis manis yang teramat manis, yang membuatku gugup saat mencoba ucapkan selamat pagi. Manis, jangan terlalu manis, tak selamanya ku bisa tenang tanpa ingin coba menggenggam tanganmu. Selalu untuk melindungimu, lama-lama ku kan ungkapkan. Pergilah denganku, biar ku yang menjemputmu. Bicara denganku, ku kan selalu mendengarmu. Berjalan sayang, tak perlu kau bimbang. Telah aku kosongkan ruang di dalam hati untuk kau tempati. Sayang, kini ku yang tak tenang, berharap kau mengungguk senang. Dan kau pun berkenan ku genggam tanganmu. Love.